di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang pertama, hum asyaddun nasi adawatan lilladzina amanu. Mereka adalah manusia yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Mereka adalah manusia yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman, orang Yahudi. Orang Nasrani masih kalah kerasnya dengan orang Yahudi. Yang sekarang barakallahu fikum sedang menyerang kaum muslimin, saudara-saudara kita di Palestina dan sekitarnya. Dalil yang menunjukkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat ke-82. Surat Al-Maidah ayat ke-82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidanna asyaddan nasi adawah lilladzina amanu al-yahud." Sungguh engkau wahai Nabi, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, akan mendapati, akan menemui manusia yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman adalah kaum Yahudi. Walladzina asyraku, dan juga orang-orang yang musyrik, berbuat syirik, juga keras permusuhannya. Wala tajidanna aqrabahum mawaddah lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisin wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Dan engkau akan mendapati ketika itu, ya, ketika di zaman Nabi, apabila dibandingkan orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik, yang paling dekat hubungannya dengan orang-orang yang beriman ya adalah orang-orang yang mengatakan inna nasoro, kami adalah kaum nasoro, Nasrani. Hal itu dikarenakan di antara orang-orang Nasrani ada pendeta-pendeta dan ada rahib-rahib yang mereka tidak menyombongkan diri, sibuk di gerejanya terus, ya, tidak keluar untuk memusuhi kaum muslimin seperti orang-orang Yahudi. Bukan berarti barakallahu fikum orang-orang Nasrani adalah sahabat kaum muslimin, bukan. Jika dibandingkan dengan orang-orang Yahudi, maka orang-orang Nasrani, orang-orang Nasoro barakallahu fikum masih, ya, ringan permusuhannya dibandingkan dengan orang-orang Yahudi terhadap orang-orang yang beriman. Dan disebutkan di sini, wa min syiddatil a'da annahum ya'rifunal haqq lakinnahum la yatba'una. Dan di antara bukti permusuhannya yang sangat keras terhadap orang-orang beriman adalah orang-orang Yahudi tahu apa itu kebenaran, kenal siapa itu Nabi. Akan tetapi mereka tidak mau mengikuti beliau, tidak mau mengikuti Nabi alaih salatu wassalam. Fahum ya'rifuna annan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haq. Dalam keadaan mereka juga mengetahui bahwasannya Nabi alaih salatu wassalam itu benar-benar Nabi. Wa annahu min indillah walakin lam yatba'uhu, dan Nabi diutus dari sisi Allah, akan tetapi mereka ketika mengetahuinya mereka tidak mau mengikuti Nabi. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-146, Al-Baqarah 146, falamma ja'ahum ma'arahu kafarubih fala'natullahi alal kafirin. Maka tatkala datang kepada mereka apa yang sudah mereka kenal, kafarubih, mereka mengingkari. Ketika datang Nabi ya di hadapan mereka, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal sebelumnya mereka mengerti, mengetahui sifat-sifat Nabi itu seperti apa. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Bahkan orang-orang Yahudi itu kenal Nabi sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Oh, anak saya yang nomor satu sifatnya seperti ini. Walaupun ada yang kembar, barakofikum, wajahnya mirip, tahu siapa yang bernama si A, siapa yang bernama si B. Demikian pula barakofikum, mereka terhadap sifat-sifat Nabi, kebenaran Nabi sebagai Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu mereka, namun mereka tidak mengikuti. Falaknatullah, maka Allah melaknat mereka, ya. Allah melaknat orang-orang kafir, alal kafir. Ini sifat yang pertama. Manusia yang paling keras permusuhannya terhadap orang beriman adalah orang Yahudi. Ahlul bid'ah yang masih muslim kalah kerasnya dengan orang-orang Yahudi. Sifat yang kedua, inaduhum wa ta'annatuhum atau wa ta'annutuhum wa kasratu as'ilatihim wa istifsarihim. Yakni mereka suka menentang keras kepala dan banyak bertanya juga banyak mencari alasan. Banyak bertanya, banyak mencari alasan. Di antara barakafikum dalil yang menunjukkan mereka itu banyak bertanya, tapi banyak bertanyanya ini barakafikum dalam rangka banyak mencari alasan. Surat Al-Baqarah ayat ke-67 sampai 71. Al-Baqarah 67 sampai 71. Kita masih ingat sebuah peristiwa pembunuhan di tengah-tengah Bani Israel, kaumnya Nabi Musa alaihissalam, yang ketika itu tidak ada yang mengakui siapa yang membunuh. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, mengabadikan perintahnya dalam surat Al-Baqarah ayat ke-67 sampai 71. Nabi Musa berkata, bersabda kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Itu Nabi, Nabi Musa. Mereka tidak sami'na wa ato'na, tapi sami'na wa asoina. Akhirnya mengatakan, qalu, atattakhidzuna huzwa, apakah engkau ya menjadikan kami ini bermain-main wahai Nabi Musa, ya bahan olokan, kok sampai diperintah untuk menyembelih sapi betina? Bukankah ya kalau ada yang meninggal ya dicari siapa pembunuhnya, bukan menyembelih sapi betina? Maka Nabi Musa alaihissalam berlindung kepada Allah dari mereka yang bodoh. A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah, ya, untuk aku menjadi orang-orang yang bodoh. Akhirnya mereka mengatakan, ud'u lana rabbak yubayyin lana mahi. Kalaulah mereka itu ketika diminta untuk mencari sapi betina, ya sudah, nyari sapi betina. Tapi dia masih mencari keterangan, alasan-alasan. Akhirnya membawa barakafikum pada keadaan memberat-beratkan diri, takalluf. Mereka mengatakan, ya, berdoalah untuk kami, ya, kepada Rabbmu, wahai Nabi Musa, agar dia Allah menjelaskan kepada kami apa sifat-sifatnya. Tuh, masih minta sifat-sifatnya. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu. Allah menyatakan, innaha baqarah la faridu wa la bikrun awanum baina dzalik. Sapi betinanya itu, ya, adalah sapi betina yang tidak tidak bekerja, dipekerjakan untuk membaja, ya, dan juga belum dinikahi. Maksudnya barakafikum belum dikawini. Dan di antara itu, pertengahan, fa'alu ma tu'marun. Maka hendaknya kalian melakukan apa yang diperintahkan. Harusnya kan langsung dicari, masih bertanya lagi. Qalu da'u lana rabbak yubayyin lana ma launuha. Kalau gitu, tolong tanyakan lagi kepada Allah, apa warnanya? Loh, masih nanya warnanya. Kalau nanti diberi pilihan warnanya pink, bingung mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rahmatnya. Maka disebutkan di sini, innaha baqarah safra faqi'ul launuha tasurun nazirin. Warna sapinya itu kuning menceling, ya, yang membuat orang-orang yang memandang itu senang dengan warna tersebut. Barakallahu. Akhirnya mereka barakafikum bertanya lagi. Qalu da'u lana rabbak yubayyin lana ma hiya. Berdoalah untuk kami, tanyakanlah lagi kepada Rabbmu agar menjelaskan kepada kami apa hakikatnya. Innal baqara tashabaha alaina. Sesungguhnya sapi tadi itu, ya, masih samar bagi kami. Akhirnya barakafikum disebutkan sifat-sifatnya, tidak dipakai untuk membaja, ya, tidak pula dipakai dipekerjakan untuk mengairi sawah, ya, yang tidak ada cacatnya. Lalu baru mereka mengatakan, al-an ji'ta bil haq. Kalau begitu sekarang engkau telah memberikan keterangan kepada kami. Fadzabahu wa ma kadu yaf'alun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akhirnya menyembelihnya dan hampir-hampir saja mereka tidak menyembelihnya, tidak melakukannya. Kenapa mereka akhirnya menyembelih? Karena mereka mengatakan, wa inna insyaallah lamuhtadun di awal-awalnya. Dan sesungguhnya kami insyaallah, ya, benar-benar akan terbimbing. Kalau tidak mengatakan insyaallah barakafikum, maka akan batal. Terus begitu. Dan di antara bukti, kalau tadi bukti banyak bertanya, banyak minta penafsiran, ngeyel. Dan sekarang bukti, mereka sering menentang dan keras kepala. Barakallahu fikum. adalah surat Al-Isra ayat ke-90. Surat Al-Isra ayat ke-90. Mereka mengatakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan waqalu, dan mereka orang-orang Yahudi berkata kepada Nabi Musa, lan nu'mina laka hatta tahjur lana minal ardi yambu'a. Kami tidak mau beriman kepadamu wahai Musa sampai engkau memancarkan untuk kami mata air dari bumi, baru mau beriman. Dan juga dalam surat Al-Baqarah juga disebutkan, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak akan beriman kepadamu wahai Musa sampai kami melihat Allah dengan mata kepala sendiri. Ini menunjukkan barakatikum sangat kurang ajar. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala langsung ketika itu ya menyambar wajah-wajah mereka, mata-mata mereka dengan kilat petir. Akhirnya mereka langsung mati. Akhirnya dihidupkan lagi. Barakatikum. Demikian pula yang menunjukkan barakatikum mereka itu sering menentang keras kepala barakafikum adalah ketika mereka mendapatkan makanan, ya, dari langit. Maka mereka meminta makanan yang lebih baik menurut mereka. Mereka mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-61, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, "Wa idh qultum ya Musa." Dan ingatlah ketika kalian mengatakan, "Wahai Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahid." Saya tidak mau sabar dengan makanan yang satu, itu saja. Apa makanan dari langit yang didapat oleh orang-orang Yahudi? Apa Pak Abu Fadilah? Lupa apaan Don? Walau masih ini. Apa? Ada yang tahu? Hah? Apa? Tadi kan? Alman Nawasal ya? Almanna wa salwa. Daging burung dari langit. Barakatuhikum. Makanan surga langsung. Akhirnya mereka mengatakan, fada'ulana rabbak yukhrijalana mimma tumbitul ard. Wahai Musa, kami tidak sabar kalau makanannya cuma satu ini. Maka berdoalah kepada Rabbmu untuk kami agar Dia Allah menumbuhkan untuk kami apa yang ditumbuhkan dari bumi, mim bakliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Ya, berupa timun, bawang putih, kacang adas, kacang tanah, bawang merah, itu yang mau dimakan. Ya, yang jauh daripada almanna wa salwa. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam mengingkari, meremehkan mereka. Atas tabdiluna alladhi huwa adana billadhi huwa khair. Apakah kalian itu minta ganti dengan yang lebih rendah dibandingkan dengan yang sudah bagus sebelumnya? Ihbitu Misra. Kalau begitu kalian pergilah ke Mesir. Fa innalakum ma sa'altum. Maka untuk kalian apa yang kalian minta ada di sana. Wa duribat alaihimuz zillah wal maskanah wa ba'u bighadabin minallah. Dan mereka mendapatkan, ditimpakan kepada mereka kehinaan, ya, kesengsaraan, dan mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah. Dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyin bighairil haqq. Hal itu dikarenakan mereka kufur, ingkar terhadap ayat-ayat Allah, dan mereka sering membunuh para nabi-nabi Allah dengan tanpa alasan yang benar. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Hal itu dikarenakan mereka sering bermaksiat dan melampaui batas. Ini sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, tahrifuhumul kitab. Mereka suka merubah-rubah kitab Taurat, diubah-ubah. Famin sifatihim annahum harrafu kalamallahi azza wa jalla alladhi anzala ilaihim wa ghayyaru wa baddalu. Maka di antara sifat mereka adalah mereka suka mentahrif, merubah-rubah kalamullah azza wa jalla yang Allah turunkan kepada mereka. Mereka sering merubah, barakallahu fikum, dan sering mengganti. Diubah tangannya, ditulis dengan tangannya sendiri, diganti-ganti huruf-hurufnya. Maka orang-orang yang dari kalangan ahli bid'ah, kalangan kaum muslimin yang meniru mereka, walaupun Al-Qur'annya itu barakallahu fikum sama, tapi maknanya, tafsirnya mereka ubah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Mereka ubah dengan istaula. Allah Zat yang Maha Rahman beristiwa, berada di atas arsy. Mereka ubah dengan istawa, diubah dengan istaula, menguasai. Beda menguasai dengan istiwa, dengan istiwa. Kalau menguasai berarti menunjukkan ada kelemahan di situ. Seseorang telah menguasai negeri A, berarti menunjukkan sebelumnya belum tentu dikuasai oleh si A, dikuasai oleh pihak lain. Berarti ini pelecehan. Barakallahu. Dalil yang menunjukkan mereka suka merubah-rubah kitab Taurat adalah surat Al-Baqarah ayat ke-75. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antara syahidnya, ya, penekanannya, wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah thumma yuharrifunahu mim ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Dan sungguh sekelompok dari mereka, tidak semua, ya, terutama ulama-nya orang-orang Yahudi, ya, yang Allah beri hidayah diantaranya adalah Abdullah bin Salam. Akhirnya menjadi seorang sahabat yang mulia. Dan sungguh ada sebuah kelompok di kalangan mereka orang-orang Yahudi. Ketika mendengar kalamullah, thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu. Lalu mereka ubah maknanya, ubah huruf-hurufnya setelah mereka cerna, mereka pahami. Wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengerti kalau itu dosa, mengerti itu adalah hak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, jubnuhum wa hubbuhumul hayah wahirsuhum alaiha. Pengecutnya mereka, Mereka memiliki sifat pengecut dan sangat cinta dan ambisi terhadap kehidupan dunia. Sangat pengecut dan sangat cinta serta ambisi terhadap kehidupan dunia. Ini orang-orang Yahudi. Dalilnya barakallahu fikum adalah surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr ayat ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Ba'suhum bainahum syadid. Tahsabuhum jami'ah wa qulubuhum syatta. Dzalika bi'annahum qaumun la ya'qilun." Di antara bukti mereka itu sangat pengecut. Ya. Mereka itu orang-orang Yahudi, kata Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak akan memerangi kalian wahai kaum muslimin apabila kalian dalam keadaan bersatu padu. Illa fi qura muhassanah, kecuali ketika memerangi itu mesti sembunyi di dalam benteng-benteng, ya, di dalam kampung-kampung yang memiliki benteng-benteng. Au min wara'i judur, atau memerangi kalian wahai kaum muslimin dari balik tembok. Dalam keadaan ba'suhum bainahum syadid, permusuhan di tengah-tengah mereka sendiri itu keras. Maksudnya mereka tidak akur. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian atau engkau, ya wahai kaum muslimin, menganggap, mengira, menduga mereka itu seakan-akan bersatu, padahal hati-hati mereka itu centang perenang. Ini Allah yang berfirman, ya. Dzalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Itu dikarenakan mereka itu adalah kaum yang tidak berakal. Ini orang-orang Yahudi. Ya. Mereka sangat pengecut dan sangat cinta terhadap dunia, sangat ambisi terhadap dunia dan takut mati. Sehingga kalau mau memerangi kaum muslimin mesti di balik tembok atau di balik benteng-benteng yang kokoh. Ya, walaupun mereka itu seakan-akan bersatu, padahal hati-hati mereka di antara mereka itu tidak bersatu. Banyak perselisihan. Dikarenakan mereka adalah kaum yang tidak berakal. Barakallahu. Sifat yang kelima, annahum sama'una lil kadzib akaluna suh. Ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Mereka suka mendengarkan berita dusta. Senang mengkonsumsi berita dusta. Ada berita tentang ini, wah senang. Padahal hoak disebarkan. Belum dicek dulu kebenarannya disebarkan. Akaluna syuhat. Suka memakan barang haram. Ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Sering memakan harta manusia dengan cara yang batil, diantaranya riba. Ini orang-orang Yahudi. Dalilnya adalah surat Al-Ma'idah ayat ke-42. Al-Ma'idah ayat ke-42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sama'una lil kadzib akaluna suhd fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum wa in tu'rid anhum fala yadurruka syai'a wa in hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Mereka itu senang mendengarkan berita-berita dusta, senang memakan barang haram. Maka apabila mereka mendatangimu wahai Nabi, maka putuskanlah di tengah-tengah mereka, atau engkau berpaling dari mereka. Apabila engkau berpaling dari mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang yang memiliki sifat seperti mereka, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa memadzharatkanmu. Dan apabila engkau menghakimi, maka hakimilah di tengah-tengah mereka, di antara mereka dengan cara yang adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Barakallahu. Juga dalam surat At-Taubah ayat ke-34. At-Taubah ayat ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbar warruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah ila akhiril ayat. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan dari para ulama dan rahib-rahib dari kalangan orang-orang Yahudi, ingat orang-orang Yahudi, mereka sering memakan harta manusia dengan cara yang batil dan senang menghalangi manusia dari jalan Allah. Jadi sifatnya orang Yahudi juga senang menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menciptakan game Pokemon. Dari anak kecil sampai tua main itu. Waktunya sholat, barakafikum tidak sholat. Karena sedang asik bermain, barakafikum permainan tersebut yang melalaikan. Bahkan banyak hal dari buatan-buatan orang Yahudi, entah film barakafikum atau permainan, itu menjurus kepada kesyirikan. Sifat yang keenam, al-wadar wal khiyanah, sering curang dan khianat, suka curang dan suka berkhianat. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat ke-14. Surat Al-Baqarah ayat ke-14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, orang Yahudi bertemu dengan orang beriman, mereka mengatakan amanna, kami orang beriman, berarti jangan dibunuh. Namun apabila mereka sudah kembali kepada setan-setan mereka dari kalangan manusia, teman-teman mereka yang Yahudi atau yang semisal dengan mereka, qalu, mereka mengatakan inna ma'akum, sungguhnya kami itu ya pengikut kalian, kami itu sama dengan kalian, inna ma nahnu mustahzi'un, kami itu hanya ya bergurau saja ya dengan orang-orang beriman, ya kami hanya mengolok-olok orang beriman. Kalau kami ini adalah orang beriman, padahal tidak beriman terhadap Nabi Muhammad. Itu kata mereka. Sering berkhianat, curang. Bahkan disebutkan dalam surat Al-Anfal secara tegas. Al-Anfal ayat ke-71. Al-Anfal 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iyuridu khianatak faqad khanallaha min qablu. kalau mereka orang-orang Yahudi menginginkan pengkhianatan terhadapmu, maka sungguh wahai Nabi, mereka itu orang-orang Yahudi sebelum ini di masa Nabi Musa alaihissalam sering selalu mengkhianati Allah. Ya, diberi Taurat untuk mengamalkan seperti itu. Disuruh mengikuti Nabi Musa malah seperti itu. Barakallahu. Sifat yang ketujuh di antara sifat orang-orang Yahudi, qaswatu qulubihim fahiya kal hijarati aw ashad. Hati mereka itu keras, bahkan lebih keras dari batu. Hati mereka keras, bahkan lebih keras dari batu. Barakallahu. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat ke-74. Al-Baqarah ayat ke-74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma qasat qulubukum fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa." Kemudian hati-hati kalian orang-orang kafir, orang-orang Yahudi di antaranya menjadi keras laksana batu, bahkan lebih keras lagi. Lalu dalam surat Al-Baqarah ayat ke-74 itu juga dijelaskan, batu saja ada yang lembut, takut kepada Allah sehingga mengeluarkan mata air. Ada yang sampai takut kepada Allah ketika ada di ketinggian, jatuh, tersungkur ya ke bumi. Namun orang-orang Yahudi ternyata asyaddu qaswah, lebih keras dari batu. Kalau sudah lebih keras dari batu, barakatikum, seperti batu saja, bahkan lebih keras, maka nasihat tidak mempan. Dan dia kafir. Hatinya hati yang mati. Jadi hati itu ada tiga. Hati yang selamat, yang sehat, ini hatinya orang yang beriman, yang taat. Kemudian hati orang kafir, hati yang mati, ya, yang tidak beriman, tidak mau menerima nasihat. Yang pertengahan adalah hati yang sakit, yakni yang masih beriman namun selalu bergelimpangan dalam kemaksiatan. Barakah fikum. Yang kedelapan, sifat orang Yahudi, hum qaumun maghrurun wa mutakabbirun. Mereka adalah kaum yang tertipu dan kaum yang sombong. Mereka tertipu dari sisi mereka menganggap bahwasanya mereka itu adalah anak-anak Allah dan hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Mengklaim. Dalilnya surat Al-Ma'idah ayat ke-18. Al-Ma'idah ayat ke-18. Wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara mengatakan, kami adalah anak-anak Allah dan ya, pihak-pihak yang dicintai oleh Allah. Mengklaim. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah, "Qul, katakanlah wahai Nabi, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kepada mereka, orang-orang Yahudi Nasrani. Lalu mengapa dia Allah mengazab kalian dengan sebab dosa-dosa kalian?" Berarti mereka bukan anak Allah, jelas. Karena Allah tidak memiliki anak. Lam yalid walam yulad. Dan mereka juga tidak dicintai oleh Allah karena tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan di antara bukti mereka adalah mutakabbirun, sombong. Dikarenakan mereka menganggap mereka itu adalah ahlul jannah, calon penghuni surga. Langsung mengklaim, selain Yahudi, selain Nasrani, tidak masuk surga, kata mereka. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat ke-111, 111. Al-Baqarah ayat ke-111. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengatakan tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Kata Allah, itu adalah angan-angan mereka, dugaan mereka. Qul, katakanlah wahai Nabi kepada mereka, hatu burhanakum, kemarikan bukti kalian. In kuntum shadiqin, kalau memang kalian itu adalah orang yang jujur, orang yang benar. Ternyata tidak bisa mendatangkan bukti. Ya, barakallahu fikum, maka mereka, orang-orang Yahudi di zaman Nabi, barakallahu fikum, diperangi oleh Nabi, yang merupakan azab bagi mereka di dunia. Maka di akhirat lebih kekal dan lebih hina. Sifat jelek yang ke-9 yang ada pada orang Yahudi. Qadhafuhum li Maryam radhiyallahu ta'ala anha. Tuduhan yang keji terhadap Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Tuduhan yang keji, dituduh sebagai wanita pezina. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam oleh orang Yahudi dianggap sebagai anaknya pezina. Adapun orang-orang Nasoro membela Nabi Isa ketika itu, ya berkawikum. Namun, ya keluar dari batasan yang semestinya. Dianggap sebagai anak Allah. Dianggap sebagai berkawikum trinitas. Atau sebagai ilah. Sebagai sembahan. Berkawikum. Dalil yang menunjukkan mereka itu menuduh Maryam radhiyallahu ta'ala anha, ibunya Nabi Isa alaihissalam, surat An-Nisa ayat ke-156. An-Nisa 156. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bi kufrihim wa qaulihim ala Maryam buhtanan 'azima." Dan di antara kekufuran mereka dan ucapan mereka, ya, yang menunjukkan mereka itu kafir adalah tuduhan terhadap Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, dengan tuduhan barakallahu fikum yang diada-adakan, yang sangat dusta, barakallahu fikum. Sifat yang ke-10, qatlul anbiya alaihimus salatu wassalam. Wa man ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Suka membunuh para nabi alaihi salatu wassalam dan suka membunuh orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Suka membunuh para nabi dan orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Dalilnya surat Ali Imran. Dalilnya surat Ali Imran ayat ke-21. Ali Imran ayat ke-21. Mereka suka membunuh, barakallahu fikum. Di antara Bani Israel, para nabinya yang tidak dibunuh barakafikum adalah Nabi Musa alaihissalam dan saudaranya. Siapa saudaranya Nabi Musa yang menjadi Nabi, Abu Fadilah? Nabi Khidir. Nabi Khidir itu satu moyang dengan sampai ke Nabi Adam. Bukan Nabi Khidir. Yang selalu ya berjalan dengan Nabi Musa alaihissalam untuk mendakwai Fir'aun diantaranya. Pak Safari siap jawab. Lupa. Siapa? Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun. Orang-orang Bani Israil atau orang-orang Yahudi barakafikum, ya. Orang-orang Yahudi, ya, yakni orang-orang kafir dari kalangan Bani Israil. Mereka ini tidak membunuh Nabi Musa alaihissalam karena Nabi Musa itu adalah nabi yang paling mereka takuti dan yang paling mereka senangi. Mereka takut, ngeroyok pun tidak berani. Nabi Musa alaihissalam memukul batu besar aja retak, ya. Memukul orang sekali mati, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ya. Yakni di antara prajuritnya Fir'aun dipukul satu kali tinju, faqadha alaih, akhirnya mati. Satu kali tinju itu seperti apa, masya Allah. Batu aja, batu zaman dulu itu ya asli barakafikum, bukan zaman sekarang, ya. Untuk ayatnya silakan dibaca, ya, Ali Imran ayat ke-21, karena kita menyingkat waktu. Sifat yang ke-11, naqdhuhumul uhud wal mawathiq, mereka sering membatalkan perjanjian. Sering membatalkan, sering melanggar perjanjian. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat ke-100. Al-Baqarah ayat ke-100. Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Dan setiap kali ya. Dan apakah setiap kali ya mereka itu berjanji dengan sebuah janji, mereka barakafikum membuang perjanjian tersebut, ya, tidak diindahkan, ya. Bahkan kebanyakan mereka orang-orang Yahudi adalah orang yang tidak beriman. Sifat yang ke-12, tafarruquhum wa ikhtilafuhum, sering berselisih dan berpecah belah. Berpartai-partai diantaranya. Dalilnya surat Ali Imran ayat ke-105. Ali Imran 105. Ini orang barakafikum Yahudi. Yang ke-13. Sifat yang ke-13. Qillatu adabihim ma'allahi tabaraka wa ta'ala wa ma'a anbiya'ihi wa annahum qawmun mufsidun. Sangat minim adab mereka terhadap Allah, terhadap para nabinya sangat minim. Barakalikum adab mereka terhadap Allah, jadi banyak kurang ajarnya. Barakallahu. Juga terhadap para nabi, dan mereka adalah kaum yang sering berbuat barakallahu kerusakan. Di antara adab terhadap Allah yang mereka minim padanya adalah mereka menganggap Allah punya anak. Ya. Allah tangannya terbelenggu, tidak bisa memberikan rezeki. Mereka menganggap Allah masih minta pinjaman. Ya, minta pinjaman kepada kaum muslimin nanti akan diberi yang lebih baik. Berarti Allah ya miskin, fakir. Bagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, orang Yahudi menganggap Allah fakir. Padahal jawabannya tidak fakir. Ya, buktinya ketika dikembalikan dalam keadaan jauh lebih baik. Dalam keadaan Allah mau berjual beli dengan siapa? Barakallahu. Beda dengan manusia. Mungkin dia tidak berpunya awalnya. Nol modalnya. Kemudian pinjam, ya akhirnya dikembangkan, akhirnya berhasil. Barakallahu sukses, akhirnya diberikan dengan yang lebih baik. Dalam keadaan sebelumnya memang tidak punya. Kalau Allah, ya tidak butuh sedikit pun dengan manusia. Namun Allah meminta pinjaman itu untuk menguji mereka. Dalilnya surat At-Taubah ayat ke-30 sampai 31. Nanti dibaca sendiri. At-Taubah ayat ke-30 sampai 31. Kemudian surat Al-Maidah ayat ke-64. Surat Al-Maidah ayat ke-64. Kemudian surat Ali Imran ayat ke-181. Ali Imran ayat ke-181. Barakallahu. Kemudian sifat yang ke-14. Tarkuhumul amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar. Meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar itu orang Yahudi. Dalilnya surat Al-Maidah ayat ke-79 78 sampai 79. Al-Maidah 78 sampai 79. Silakan dibaca barakallahu. Sifat yang ke-15. In idamu al-haya, tidak memiliki rasa malu. Tidak memiliki rasa malu. Rasa malu yang barakallahu fikum terpuji. Ya. Padahal Nabi dalam banyak hadisnya berfirman, al-haya syu'batun minal iman. Rasa malu merupakan cabang dari keimanan. Al-haya la ya'ti illa bi khair. Rasa malu tidaklah datang, tidaklah ada, melainkan pasti. Ya barakallahu fikum, ada kebaikan. Ini malu yang terpuji. Kalau malu yang tercela, maka tidak ada kebaikan. Malu yang tercela diantaranya, ya, dia malu untuk menuntut ilmu. Malu, ya, menuntut ilmu. Wah, masa saya gabung dengan anak-anak kecil? Saya belum bisa tajwid, anak-anak kecil sudah baca Al-Quran, dia malu. Seperti itu tercela, barakallahu fikum, tidak akan mendapatkan ilmu. Itu diantaranya. Nah, di antara dalil yang ke-15 ini, sifat yang ke-15 adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kanat Banu Israel yaghtasiluna uratan. Dulu Bani Israel biasa mandi dalam keadaan telanjang bulat. Maka hukum mandi tanpa memakai baju sedikit pun, ya, para ulama berselisih. Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak boleh. Yang mengatakan tidak boleh dikarenakan kita harus beradab, ya, juga walaupun mandi malu terhadap Allah. Walaupun sendirian, barakallahu. Yang mengatakan boleh apabila dia sendirian atau bersama, ya, yang halal baginya untuk melihat, maka boleh. Kalau di luar itu campur baur, ya, laki perempuan atau sesama laki, perempuan sama perempuan saling melihat, itu tidak boleh. Jadi yang rajih adalah boleh apabila sendirian atau bersama dengan orang yang halal untuknya melihatnya, seperti istrinya, barakallahu. Dahulu Bani Israel biasa mandi dengan dalam keadaan telanjang. Yanduru ba'duhum ila ba'din. Masing-masing mereka sebagiannya melihat aurat sebagian yang lain. Ini Bani Israel. Wa kana Musa yaghtasilu wahdah. Adapun Nabi Musa, kalau mandi beliau hanya sendirian, tidak ngumpul. Akhirnya dirasani sama kaumnya. Oh, Nabi Musa itu begini itu. Kenapa? Karena tidak mau gabung dengan kami. Akhirnya ketika Nabi Musa alaihissalam mandi sendiri, akhirnya batu yang dipakai untuk, ya, Nabi Musa menaruh bajunya di situ jalan. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam lari ngejar, wahai bajuku, saubi saubi, bajuku bajuku, kemari kemari. Akhirnya Bani Israel melihat Nabi Musa dalam keadaan telanjang sebagian, berkafikum, dan apa yang mereka tuduhkan kepada Nabi Musa tidak benar, bahwasanya Nabi Musa tidak seperti itu. Akhirnya batu tadi, ya, setelah berhenti dipakai, akhirnya dipukul, ya, retak, pecah, barakallahu'alaikum. Kalau orang udah mati itu, bahkan bisa terbelah itu, barakallahu'alaikum. Kalau Bani Israel, ya, mereka tidak malu. Ini menunjukkan apa hukumnya mandi bareng-bareng walaupun sama laki-laki. Hukumnya haram, dalilnya ya ini. Ya, dalilnya kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Itu dalilnya. Lu sama-sama laki kok tetap tidak boleh. Lu di kolam renang, ya, kalau sama-sama pakai baju tidak apa-apa. Kalau berkafikum auratnya kelihatan walaupun laki sama laki, perempuan sama perempuan tidak boleh, dalilnya dengan kisah ini. Yang terakhir, yang ke-16, annahum hasiduna lil mu'minin. Orang Yahudi adalah orang yang hasad terhadap orang-orang yang beriman. Orang yang hasad terhadap orang yang beriman. Dalilnya surat Al-Maidah ayat ke-60. Surat Al-Maidah ayat ke-60. Lalu bagaimana apabila ada orang Yahudi atau orang yang bersifat seperti sifatnya Yahudi bertetanggaan atau bertetangga dengan kita, barakafikum. Apakah boleh? Maka barakafikum, kalau boleh, boleh saja. Apakah tetap kita berbuat ihsan? Maka jawabannya iya, tetap berbuat ihsan. Selama Yahudi tadi bukan masuk dalam golongan kafir harbi. Dalilnya adalah disebutkan dalam Al-Adabul Mufrad oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab jarul Yahudi, bab tetangga dari pihak Yahudi. Haddatsana Abu Nu'aim, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim, qala, beliau berkata, haddatsana Bashir ibnu Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Bashir bin Sulaiman, an Mujahid, dari Mujahid, qala, kuntu inda Abdillah ibni Amr wa gulamihi yasluhu syah. Kami bersama dengan Abdullah bin Amr, kata Mujahid, dan budaknya Ya. Yang sedang barakafikum mengurusi kambing. Faqala, maka Abdullah bin Amr berkata kepada budaknya, ya gulam, wahai budak, wahai anak muda, idza faragta fabda bijarina al-yahud, apabila engkau sudah selesai, maka ya mulailah pemberian ini kepada tetangga kita yang Yahudi. Faqala rajulun minal qaum al-yahudi, maka ada seseorang yang nyeletuk bertanya, loh, kok dikasih kepada Yahudi? Aslahaka Allah, semoga Allah memperbaiki dirimu. Jadi seseorang itu menasihati sahabat yang mulia Abdullah bin Amr, ditegur, loh, kok Yahudi dikasih? Qala, maka Abdullah bin Amr membela dengan membawakan hadis, inni sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yusi bil jar hatta khasina au ruina annahu sayuwarithu. Sesungguhnya aku mendengar Nabi alaihi salatu wassalam, beliau selalu ya berwasiat terkait berbuat ihsan terhadap tetangga. Ya. Sampai-sampai kami menyaksikan sendiri, ya, barakafikum, tentang apa yang diperbuat oleh Nabi, dan beliau menganggap seakan-akan tetangga itu adalah orang yang berhak untuk mendapatkan warisan. Ya, karena saking seringnya harus berbuat baik, seakan-akan warisan pun nanti kayaknya dapat. Begitu, barakafikum. Jadi, walaupun orang Yahudi sebagai tetangga kita, maka tetap berbuat ihsan. Maka tetap boleh berbuat ihsan walaupun barakafikum ya memiliki sifat-sifat seperti tadi ya, 16 tadi, namun belum sampai pada tingkat misalkan kafir harbi, maka tetap berbuat ihsan kepadanya. Wallahu ta'ala bisawab. Alafu minkum, mohon maaf apabila terlalu panjang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu.